Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahabihi ajma'in. Awana ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa lifadata wa istifadata. Wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wa jillahi wa madhati wa qurbi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang uzur-uzur salat, kemudian waktu-waktu yang diharamkan untuk salat. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan syarat-syarat wajib salat. Syurutu wujubi salat qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi syekhina fiddarini amin. Syurutu wujubi salat, syarat-syarat wajib salat. Syurutu wujubi salat sittatun, syarat-syarat wajib salat ada 6. Maksudnya salat fardu, ya, syarat wajib salat fardu, yaitu fardu ain yang kita bahas waktunya kemarin itu ada 6. Karena selain itu tidak wajib. Yang pertama adalah al-islam, yaitu Islam, sekalipun Islamnya adalah Islam fima madho, Islam yang berlalu. Artinya dia pernah Islam, ya kan? Maka wajib dia salat bagi dia. Artinya kalau orang murtad, maka wajib dia kalau ketika dia kembali Islam lagi wajib mengqadha. Ya kan, si fulan itu pernah Islam. Berarti telah terpenuhi salah satu wajib salat. Sehingga kalau dia kembali kepada Islam, wajib dia mengqadha pada masa-masa dia murtad. Paham ya? Maka wajib bagi orang yang murtad, tapi kalau seandainya dia itu adalah kafir asli, maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Ya kan? Kemarin dari Kobuzer umpamanya, ya kan, sebelumnya dia tidak Islam, lalu Islam, ya kan, artinya kafir sebelum itu dia kafir asli, kan seperti itu, bukan kafir yang awalnya dia Islam, kafir asli, kemudian dia masuk Islam, maka berapa umurnya, anggap umurnya sudah 40, ya kan, selama sebelum 40 tahun, tidak wajib dia mengqadha sholat selama itu, ya kan, maka mulai catatan barunya pada umur yang pertama kali dia baru Islam, seperti itu, ya kan. Maka kita katakan orang kafir itu tidak wajib dia sholat. Loh, bukannya dalam pembahasan ini, dalam pembahasan usul fikih kita mengatakan orang kafir itu dikhitab dengan furu' syariah? Pernah ya mendengar pembahasan ini? Apakah orang kafir itu yukhatabu nabi furu' syariah atau tidak? Gitu kan? Orang kafir itu menurut pendapat yang sahih mereka dikhitab dengan furu' syariah. Ya kan? Buktinya Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang kafir, ma salakakum fi saqar. Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Jawaban mereka, kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Loh, berarti mereka diiqab karena mereka tidak salat. Maka para ulama mengatakan, pertama nanti mereka di akhirat diiqab karena kekafiran, kemudian diiqab karena meninggalkan furu' syariah. Paham enggak? Tapi di sini kita nyatakan orang kafir asli tidak wajib sholat bagi mereka. Kafir asli tidak wajib sholat bagi mereka. Tapi yang kafir yang tidak asli itu murtad awalnya Islam wajib sholat bagi mereka. Seolah-olah bertenakut nak, seolah-olah bertentangan. Tadi dalam usul fikih kita katakan apa, orang kafir dikhitab dengan furu' syariah. Loh, di sini dalam pembahasan sholat tidak wajib bagi dia sholat karena dia bukan Islam. Sedangkan syarat wajib sholat adalah Islam. Tenakut tidak? Seolah-olah tenakut, tapi dia tidak tenakut. Kenapa kita katakan demikian? Karena khitab itu ada dua. Ada pertama khitab mu'aqabah, ada yang kedua adalah khitab mutalabah. Khitab mu'aqabah dan khitab mutalabah. Apa itu khitab mutalabah? Adalah khitab dari kita, orang mukmin. Kita tuh tidak wajib memerintahkan orang kafir asli itu untuk sholat. Sekarang ada orang kafir teman kita nih. Orang kan? Ya dah, non-muslim, nanti takut dibilang salah pula kafir nanti. Non-muslim. Kafir sama aja. Artinya ada di samping kita orang kafir. Orang kafir, apakah wajib kita memerintahkan dia sholat? Tidak wajib. Nah, maka tidak wajib di sini adalah tidak wajib bagi orang muslim. Karena yang dikhitab itu adalah orang muslim. Dia adalah bukan Islam. Sehingga tidak wajib kita menuntut dia untuk sholat. Menyuruh dia. Beda halnya kalau seandainya orang muslim. Ya kan, wajib kita punya teman muslim, wajib kita suruh dia sholat. Tapi orang kafir, tidak wajib kita mutalabah menuntut dia untuk sholat. Maka khitab ada dua, ada khitab mutalabah dan khitab muaqabah. Khitab muaqabah mereka dikhitab nanti di akhirat. Ya kan? Di akhirat nanti mereka dikhitab karena meninggalkan zakat, karena meninggalkan sholat, maka nanti mereka dikhitab dengan perkara-perkara itu. Ya kan? Paham ya? Imam As-Subki, Imam Taqi As-Subki, itu punya pandangan beda. Beliau mengatakan orang kafir itu malah dikhitab dengan hukum-hukum wad'i. Dikhitab dengan hukum-hukum wad'i. Maksudnya adalah hukum-hukum wad'i. Hukum itu kan ada dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi yaitu yang ijab, nadab, karohah, kemudian al-ibahah, ya kan? Apa lagi? Al-karohah, an-nadbu, al-hurmah. Ini hukum taklifi. Ada yang kedua yaitu hukum wad'i. Yaitu, apa hukum wad'i? Sabab, syarat, mania. Nah, gitu. Jadi kata Imam Subki mereka dikhitab dengan hukum wad'i tapi tidak dengan hukum taklifi. Di sini mahal khilaf juga. Ada juga para ulama mengatakan mereka itu hanya dikhitab dengan mawani' saja. Bukan dengan awamir. Jadi dengan larang-larangan mereka dikhitab, dengan perintah mereka tidak dikhitab. Apa maksudnya? Salat perintah enggak? Perintah. Zina dilarang. Jadi zina ini bagian daripada mawani'. Larang-larangan dalam Islam. Salat adalah termasuk dari awamir, yaitu perkara-perkara yang diperintahkan dalam salat dalam Islam. Ya kan? Ada yang ulama mengatakan mereka itu diperintahkan hanya dengan mawani' saja, tidak dengan awamir. Karena awamir untuk mengerjakan yang butuh niat. Mereka laisa min ahli niyah. Nah, kita ada yang mengatakan. Jadi ini mahal khilaf. Tapi yang kita sebutkan di sini yang kuatnya maksudnya adalah mereka itu tidak dikhitab, maksudnya tidak dikhitab secara khitab mutolabah. Kita tidak dituntut untuk menyuruh orang kafir itu untuk sholat. Tapi nanti mereka dikhitab dengan furu', maksudnya khitab mu'aqabah. Maksudnya yang khitab furu' dalam usul fikih adalah khitab mu'aqabah. Di akhirat mereka dikhitab karena meninggalkan sholat, tambahan dari khitab, tambahan daripada ikhob mereka kafir. Jadi ikhob kafir mereka ini. Kemudian setelah itu ada juga ikhob karena meninggalkan sholat, tidak memenuhi zakat, tidak puasa, seperti itu. Paham ya? Nah, itu. Jadi kita katakan syarat wajib sholat itu pertama Islam, sekalipun Islam telah lalu. Walau fima madho. Yaitu orang murtad, ketika Islam, maka wajib dia sholat. Bagaimana kalau yang murtad itu perempuan? Dan dalam masa dia murtad itu haid. Orang haid wajib tidak mengqadha sholatnya? Tidak wajib. Apakah nanti ketika kembali Islam, masa-masa haidnya dihitung juga untuk wajib qadha? Tidak wajib. Ya kan? Karena haid ini, ya kan? Hukum haid ini adalah hukum meninggalkan sholat ketika haid itu disebut azimah. Dia bukan rukhsah. Dia sebut azimah. Apa azimah kemarin? Udah kita jelaskan. Azimah hukum asli. Hukum yang tidak berubah sama sekali. Kalau rukhsah kan hukum yang berubah dari yang sulit kepada yang mudah. Kalau azimah enggak. Jadi memang dari asalnya perempuan haid itu enggak sholat. Nah gitu. Oh kafir murtad dia. Maka yang dihitung adalah bukan pada masa haidnya. Umpamanya, maaf-maaf cakap. Perempuan ini murtad dia dalam keadaan dia haid. Kemudian kembali Islam dalam keadaan dia selesai haidnya. Umpamanya dia haid dalam masa 7 hari. Murtad dia di hari pertama haid. Kemudian kembali Islam pada hari ketujuh setelah dia selesai haid. Maka tidak wajib dia mengqadha sholatnya. Karena pada masa murtadnya, pada masa kafirnya dia, dia tidak dikhitab untuk mengerjakan sholat. Karena dia dalam keadaan haid. Paham di sini? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah al-bulugh wal-bulughu, yaitu baligh. Cara menghitung baligh ini bagaimana? Yaitu dengan ya mimpi basah, ya kan? Kemudian haid. Atau dengan umur 15 tahun. Maka anak kecil, sekalipun dia anak kecil itu murahik. Murahik itu hampir mendekati ihtilam. Hampir mendekati ihtilam. Maka dia tidak wajib sholat. Nanti syaratnya adalah bulugh. Kalau anak itu telah mumayyiz, kemudian telah mencapai umur usia 7 tahun, maka ayah berkewajiban, maksudnya maka wali berkewajiban menyuruhnya. Ya, wali berkewajiban menyuruh anak kecil dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Syarat pertama, anak tersebut telah mumayyiz. Karena ada umurnya, dia udah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tetapi belum mumayyiz. Lambat perkembangan otaknya. Belum mumayyiz dia. Ya kan? Masih seperti anak-anak usia 3 tahun. maka tidak wajib bagi orang tua. Jadi wajib bagi orang tua itu dengan dua syarat. Syarat pertama dia tamyiz. Tamyiz. Tamyiz itu banyak definisinya. Ada ulama mendefinisikan bisa istinja sendiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa membedakan antara baina tamrah wa jamrah, antara bara dengan kurma gitu kan. Artinya bisa melakukan perkara-perkara yang istilah yang daruri secara sendiri, bisa makan sendiri gitu kan. Kita kasih nasi bisa makan sendiri gitu kan. Itu tamyiz. Syarat yang kedua, dia umurnya 7 tahun. Ada anak itu kecil baru, ya kan, karena kebiasaan dari kecil dilatih orang tuanya, dia udah cerdas dari kecil. Umur 3 tahun cerdas, 4 tahun cerdas. Tapi umurnya belum 7 tahun. Maka belum wajib orang tuanya menyuruh dia sholat. Ya kan? Yang wajib syaratnya ada dua. Pertama, tamyiz. Yang kedua, usianya 7 tahun. Wajib di sini, wajib untuk sholat dan wajib untuk perkara-perkara yang butuh untuk sholat. Maka wajib menyuruhnya untuk berwudu, wajib menyuruhnya menutup aurat, dan hukum-hukum syariat yang lainnya. Sholat, puasa, zakat, haji, ya. Paham ya? Maka wajib dia disuruh oleh orang tuanya. Kalau seandainya dia sampai umur usia 10 tahun masih belum mengerjakan, maka dipukul, ya kan, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Maka dipukul. Tapi syaratnya dia pukul ini kalau memang bermanfaat. Tapi kita tahu anak ini kalau dipukul masih seperti itu, maka tidak boleh dipukul. Pukul pun adalah pukul takdib, bukan pukul yang membuat luka. Ya. Wali ini siapa walinya? Walinya yaitu ayahnya, kakeknya, dan terus ke atas. Ibu dari ibu ini, kemudian terus ke atas. Kemudian yang penerima wasiat. Sehingga anak kecil ini, ya kan, kita ayahnya atau kita kakeknya, kita ibunya boleh memukulnya. Boleh dan wajib menyuruhnya dengan dua syarat tadi. Bagaimana kalau suruhnya begini? Ya kan? Kita menikahi anak kecil. Umurnya 7 tahun. Anak kecil. Sah menikah anak kecil? Ya sah. Syarat menikah itu nanti tidak mesti balik perempuan itu. Saya menikahi anak umur usia 1 tahun sah. Karena saya menikah maka dengan walinya. Ya kan? Anak itu usia baru 1 hari. Saya nikahi sah. Tapi belum boleh. Nanti baru setelah dia balik. Ya kan, baru boleh dukun seperti itu. Sedina Rasulullah SAW menikah dengan Sedina Aisyah umur berapa? 9 tahun. Rasulullah belum dukun. Dukun baru usia 12 tahun kalau tidak salah ya. Ketika telah balik. Boleh menikahi anak kecil. Seandainya kalau kita menikahi anak kecil umur 7 tahun, apakah wajib juga bagi kita memerintahkan dia sholat? Ya, wajib juga kita memerintahkan dia sholat. Dan apakah boleh memukulnya? Tidak. Mukul istri itu tidak boleh. Sedangkan kalau mimpi saja, dia mimpi kan. Saya mimpi, contohnya kak istri Ramdan kan. Bang Ramdan, saya mimpi abang mukul saya katanya. Itu diingatnya sampai kapanpun. Mimpi saja diingatnya, apalagi mukul asli. Dia mimpi antum mukul dia. Itu diingatnya seumur hidup itu. Apalagi kalau dipukul asli. Diulang-ulangnya itu dalam setiap kesalahan antum. Ada setiap kondisi yang bisa diulang-diulang ini kesalahan antum. Nah itulah sifat perempuan. Kemudian yang ketiga. Yaitu al-aqlu. Yaitu berakal. Maka tidak wajib bagi orang yang gila. Ya kan, orang yang pingsan, orang yang mabuk. Itu tidak wajib. Tidak wajib sholat dan tidak wajib diqadha. Orang yang mabuk, orang yang gila, orang yang pingsan tidak wajib diqadha. Kecuali kalau mereka hilang kesadaran tersebut karena dosa mereka. Dosa mereka. Umpamanya, udah tahu ini adalah air khamar. Seperti itu kan. Tetap diminumnya. Kan mabuk dia. Maka hilang kesadaran 24 jam banyak wajib nanti muqadha. Tapi tanpa kesadaran nih, dia Ustaz Nur Jaman ini tarsinya di sini alkohol kan, enggak tahu saya. Kalau saya minum mabuk saya 24 jam umpamanya. Enggak wajib saya muqadha salat 24 jam itu. Paham ya? Karena bukan karena ta'addin. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi, yaitu bersih daripada haid dan nifas. Maka tidak wajib bagi orang yang haid dan nifas ini sholat ada dan tidak pula qadha. Ya kan? Bagaimana kalau di qadha-nya? Khilaf dalam mazhab kita. Ada yang mengatakan qadha-nya itu boleh Boleh ya, bukan berpahala, boleh dan tak dapat pahala. Ada pendapat kedua, pendapat Syekh Khatib Syarbini, beliau mengatakan dia mengqadha itu berdosa dan tak sah. Pendapat pertama tadi boleh dan tidak dapat pahala. Pendapat kedua, pendapat Syekh Khatib Syarbini, yaitu tidak sah dan berdosa. Dan ini pendapat yang kuat. Paham ya? Bagaimana kalau sholat sunnahnya? Perempuan ini sangat-sangat solehah sekali. Ya kan, sangat solehah sekali. Bahkan dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Umpamanya dia memiliki kebiasaan sholat sunnah duha 12 rakaat. Ya kan, sholat tahajud kerjakan 11 rakaat. 12 rakaat juga gitu. Jadi dia memang kebiasaannya sholat sunnah. Ketika haid, dia tidak bisa mengerjakannya. Apa boleh nanti mengqadha sholat sunnah yang ditinggalkan dalam masa haid itu? Ada ulama mengatakan boleh dia mengqadha dan dapat pahala. Karena kebiasaannya. Ya, syaratnya dia biasa. Ini tidak pernah sholat sunnah mengqadha, apa yang mengqadha-qadha? Gitu ya. Maka mengqadha sholat sunnah dalam hati kita dianjurkan. Ini ya, Faris ini biasa kali sholat tahajud. Tapi saat ini karena murajaah, mutala'ah kitab Yaqun Nafis, ketiduran, tidak jadi sholat tahajud. Maka setelah itu nanti setelah subuh dia qadha. Kapan pun mengqadha, boleh mengqadha. Ya kan? Boleh mengqadha. Dianjurkan mengqadha sholat sunnah. Sebagaimana dianjurkan mengqadha puasa sunnah. Puasa sunnah dianjurkan mengqadhanya. Dan dianjurkan pula mengqadha sholat sunnah. Ya kan? Rasulullah SAW ketika kebangun gitu kan, dari tidur, Rasulullah SAW kan memerintahkan seorang sahabat membangunkan untuk sholat subuh. Ya, ya, saya bangun Rasulullah. Ternyata sama-sama tidur. Nah, gitu. Maka sama kesiangan Rasulullah sholat. Kemudian mengqadha beliau sholat sunnah beliau. Kemudian wabulughud da'wati, yaitu sampainya dakwah. Maksudnya yaitu orang yang wajib sholat itu, yaitu telah sampai dakwah Islam secara benar kepada dia. Ada orang umpamanya tinggal di perbukitan jauh dari perorangan. Tidak ada di sana disentuh oleh dakwah Islam sama sekali. Atau disentuh oleh dakwah Islam tapi dakwahnya yang salah. Paham ya? Maka tidak wajib sholat bagi dia. Tidak wajib sholat bagi dia. Kalau sekarang gimana ya? Mungkin kalau ada yang belum pernah kesentuh dakwah sama sekali, ya kan? Beda hal kalau orang-orang yang sekarang yang sampai Islam kepada dia, Islam secara apa yang namanya? Dia menganggap Islam keras umpamanya, ya kan? Istilahnya Islam fobia lah seperti itu, ya kan? Yang digambarkan kepada dia Islam yang keras selalu atau yang ekstrimnya seperti itu. Sehingga dia menggambarkan Islam itu jelek seperti itu. Enggak. Dia wajib juga, berdosa juga bagi dia. Kenapa? Demikian. Karena kalau seandainya dia mencari, pasti kan bertemu itu. Ya kan? Banyak sekarang pergi dia ke Azhar, namanya, pergi dia ke salah satu majma' untuk menanyakan tentang Islam, pasti dijelaskan. Kemudian yang keberapa, yang keenam, wassalamatul hawasi, yaitu selamatnya anggota hawas. Hawas itu indra ya. Indra yaitu yang gunanya untuk mendapatkan ilmu. Itu yang disebut hawas, makna di sini. Karena hawas itu panca indera yang lima. Ya kan? Apa? Mata, telinga, mulut. Bukan mulut, tapi lidah. Lidah, penciuman, seperti itu kan. Rasa kan itu al-hawas al-khamsa al-zahira. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu, cuma dua. Yaitu alatul idrak. Hawas di sini adalah alatul idrak, alat untuk mendapatkan pengetahuan. Alat idrak dalam diri kita, panca indera kita cuma dua. Imma dengan melihat, imma dengan mendengar. Bahkan sekalipun orang itu bisu, mamanya, alatul idrak cuma dua itu. Mendengar dan melihat. Kalau dari awal dilahirkan dia dalam keadaan buta dan bisu, tidak wajib sama sekali apapun bagi dia. Dari awal lahir dia dalam keadaan bisu, buta, tidak ada wajib sama sekali. Paham ya? Sekalipun dia bisa bicara. Saya selalu kayak gitu. Jadi kalau seandainya dari awal dia dilahirkan dalam keadaan tuli dan buta. Ini juga. Maka tidak wajib sama sekali. Ya, tidak wajib sama sekali. Sekalipun dia itu bisa bicara. Paham ya? Sekalipun bisa bicara. Bagaimana kalau seandainya dia itu lahir itu dalam keadaan sehat saja, kemudian telah tumbuh seperti itu, lalu tiba-tiba hilang kedua ini, diangkat oleh Allah matanya, penglihatannya diangkat oleh Allah pendengarannya, wallahi a'udzubillah, ya kan? apakah tetap wajib bagi dia atau tidak? Maka dilihat, apakah kehilangan alatul idrak itu qabla tamyiz atau ba'da tamyiz? Seandainya hilang sebelum dia tamyiz, artinya sebelum dia mengetahui, ya kan, perkara-perkara, maka ketika itu sama hukumnya dengan orang lahir dalam keadaan buta dan tuli tadi. Tapi setelah dia tamyiz, telah mengetahui, telah diajarkan, lalu hilang dua-duanya, maka tetap wajib. Ya, tetap wajib. Itu harus dua-duanya atau salah satu aja? Dua-duanya. Karena salah satu saja sudah bisa kita. Orang buta memang, tapi bisa mendengar. Bisa dia wajib bagi dia sholat. Ya kan? Atau tidak mendengar, tapi bisa melihat. Wajib bagi dia sholat. Nah, ini, jadi ini 6 syarat untuk kewajiban sholat Islam. Baligh, akal, masyidah, nifas, sampai dakwah. Kemudian, salamatul hawasai, alatul idrak. Kemudian beliau mengatakan, arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Seharusnya, ya kan, beliau mendahulukan pembahasan tentang syarat-syarat sihatus sholah. Karena syarat itu ada dua ya, syarat wujud dan syarat sihah. Kemudian coba perhatikan setelah rukun ini apa beliau bahas. Syurutu sihatus sholah. Ya kan, syarat ada dua, syaratul wujud dan syarat as-sihah. Seharusnya beliau dahulukan syurutu sihah. Karena al-asyurut muqaddam alal masyurut. Nah, tapi beliau sebutkan arkan di sini karena pembahasan arkan itu pembahasan yang menjadi inti dalam pembahasan salat ini. Maka beliau katakan arkanus salati. Dalam pembahasan wudu beliau membahasakan dengan kata-kata furudul wudu. Furu al wudu. Tapi dalam pembahasan salat beliau katakan arkanus salah. Ini menunjukkan bahwa arkan dan furud itu dalam satu sisi itu sama dan satu sisi lain berbeda. Biasanya terkenal dalam permasalahan usul fikih bahwa para ulama jumhur itu tidak membedakan mana istilah antara fardu dan rukun, antara fasid dan batil, antara sunnah dan mustahab. Para ulama biasa mengatakan ini muradif, khilafnya khilaf lafzi. Biasanya yang memisahkan itu ulama Hanafiyah. Dalam usul fikih terkenal ulama Hanafiyah membedakan, ya kan, antara fasid dan antara batil, ya kan, antara qat'i, antara fardu dan rukun itu terkenal mereka. Rukun adalah masabata bidalilin qat'i. Fardu adalah ma'athabata bidalinun zanni, ya kan, sehingga yang rukun bagi mereka dalam sholat itu adalah yaitu qira'ah, karena dalam Quran mengatakan farqara'u ma'ataisal minal Quran, ya kan, sedangkan fardu yaitu membaca al-fatihah, baca al-fatihah itu kunya fardu, kalau seorang tidak membaca fatihah, sah, karena kalau membaca qira'ah, kalau membaca diganti dengan yang lain, seperti itu. Itu istimbat ulama Hanafiyah. Tidak, kita katakan dalam mazhab Syafi'i juga ada yang membedakan, seperti kita di sini, ya kan. Ulama Syafi'i juga membedakan antara rukun dan fardu. Dalam permasalahan wudu ditakbirkan dengan bahasa furudul wudu. Ini menunjukkan bahwa furudul wudu ini boleh dipisah. Karena dalam permasalahan wudu boleh enggak kita memisah antara perbuatan membasuh muka dan basuh tangan? Boleh, enggak wajib mualah, ya kan? Afdal sekarang berwudu dia di sini. Jadi basuh muka, lalu berangkat ke asyir, di asyir cuci tangan. Sah enggak? Sah wudunya karena enggak wajib mualah. Tapi dalam perkara sholat digunakan arkan ini la yatajazza, tidak boleh dibagi, ya kan, tidak boleh baca fatihah lalu berangkat, lalu ruku di sana, tidak boleh, paham ya? Maka boleh takbirkan dengan kata-kata arkanus sholat, arkanus sholati sab'ata asyara, yaitu 17. Para ulama itu khilaf dalam menghitung rukun sholat ini. Ada yang menghitungnya 13, ada yang menghitungnya 14. Ada yang menghitungnya 15, ada yang menghitungnya 19, ada yang menghitung 20. Ya kan? Di sini ada yang mengatakan 13 seperti di dalam kitab Minhaj Talibin, ya kan, dan lain-lainnya, dan itu yang paling banyak oleh para ulama yaitu 13. Sebagian ulama itu menjadikannya 14, yaitu menjadikannya 14. Apa? Pertama musannif di sini, kenapa beliau jadikan 17? Nanti dalam 4 keadaan yang wajib tuma'ninah, beliau sebutkan masing-masing tuma'ninah tersebut. Beliau sebutkan masing-masing tuma'ninah tersebut. Yaitu dalam apa saja wajib tuma'ninah? Dalam ruku', i'tidal, sujud, dan duduk antara dua sujud. Kan ini wajib tuma'ninah dalam ini. Selebihnya kan ada qira'ahnya. Dalam 4 ini tidak ada wajib qira'ah dan wajib tuma'ninah saja. Dianjurkan yang qira'ah yang telah warid dari Rasulullah SAW. Dalam ruku, ya kan, minimal tumaninah, tidak wajib membaca. Kemudian dalam i'tidal, minimal tumaninah. Kemudian dalam sujud, minimal tumaninah. Kemudian dalam duduk antara dua sujud, minimal tumaninah. Nah, oleh beliau, oleh musannif ini di sini, oleh Syekh Ahmad bin Umar Syatiri, beliau jadikan masing-masing tumaninah ini sebagai rukun. Jadi 13 rukun yang telah masyhur, ya kan? Niat takbiratul ihram berdiri yang lain-lainnya itu beliau jadikan tumaninah masing-masing rukun. Berarti 13 tambah 4 berapa? 7. Nah, maka 17 menurut hitung beliau. Paham ya? Dan dengan menjadikan muqaranah niat dengan takbir bukan sebagai rukun. Karena ada sebagian ulama menjadikan menyertakan niat dengan takbir satu rukun. Jadi niat rukun, takbir rukun, dan menyertakan niat dengan takbir satu rukun lagi. Berarti 3. Oleh beliau tidak dijadikan muqaranah niat bitakbir untuk satu rukun. Hanya menjadikan muqaranah niat bitakbir ini adalah hay'ah tabi'ah bagi niat itu sendiri. Yang nanti akan beliau sebutkan dalam permasalahan niat. Paham ya? Sehingga 17 menurut beliau. Dengan menjadikan tuma'ninah 4 rukun. Paham ya? Kemudian sebagian ulama menjadikan 13. Yaitu menjadikan rukun yang tadi itu tidak sebagai rukun masing-masing. Tetapi dia adalah hay'ah tabi'ah. Jadi dikatakan ruku' dan tuma'ninah padanya. I'tidal dan tuma'ninah padanya. Nah gitu. Bukan sebagai rukun tertentu. Kalau beliau ruku' titik, kemudian tuma'ninah titik. Ya gitu ya. Maka menjadi hal yang berbeda. Tapi beliau oleh sebagian ulama dikatakan ruku' dan tuma'ninah di dalamnya. Ini hay'ah tabi'ah. Ya kan, hay'ah tabi'ah. Seperti syarat untuk tuma'ninah, untuk i'tidal umpamanya. Seperti syarat untuk ruku. Jadi tuma'ninah ini seperti syarat untuk sujud. Seperti syarat untuk duduk antara dua sujud. Bukan sebagai rukun tertentu. Paham ya? Maka sebagian ulama mengatakan ada 13. Sebagian ulama ada mengatakan 14. Yaitu menjadikan bahwa tuma'ninah yang 4 itu satu rukun. Jadi 13 ini rukun yang masyhur. Dijadikan satu rukun yaitu tuma'ninah untuk 4 keadaan semua tadi. Satu saja disebutkan. Jadi tuma'ninah fi halil arba' seperti itu disebutkan. Paham ya? Ilhalatil arba'. Kemudian sebagian ulama menjadikan 15. 14 yang tadi. Kemudian ditambah yaitu muqaranan niyah bitakbir. Berarti menjadi 15. Sebagian ulama menjadikan 19. Yaitu yang 17 tadi. Tambah muqaranah berarti 18. Kemudian tambah apa lagi? Di 17 tambah muqaranah berarti 18, kemudian ditambah dengan menjadikan salah satunya khusyuk. Nah, khusyuk sebagai rukun sholat. Berarti 19. Sebagian ulama menambahkan terakhir, yaitu orang yang sholat sendiri. Berarti menjadi 20. Musalli. Nah, gitu. Tapi ini kata Syekh Mustafa tidak betul. Kenapa? Coba perhatikan. Dalam perkara puasa, nanti musannif menyebutkan arkanus shaumi thalathatun. An-niyatu wa tarkul muftirati wa shaim. Nah, jadi boleh sebutkan rukun puasa itu ada 3. Pertama niat, kemudian meninggalkan yang membatalkan, dan orang yang berpuasa, as-shaim. Dalam perkara puasa beliau sebutkan shaim, orang yang mengerjakan sebagai salah satu rukun, itu betul. Kenapa? Karena puasa itu adalah amrun adami, perkara yang tidak ada. Tahu enggak Bika ini lagi puasa sekarang? Enggak tahu kan? Kan tidak kelihatan. Dia amrun adami. Mesti ada mu'adimnya. Mesti ada orang yang mengerjakannya. Maka disebutkan orang yang berpuasa. Karena orang berpuasa itu adalah rukun daripada puasa ini. Dan dia tidak tampak kecuali dengan ada orangnya. Kecuali sholat. Kalau sholat tidak butuh disebutkan musallinya. Kenapa demikian? Karena sholat adalah amrun wujudi. Tahu tidak orang sholat sekarang? Ya tampak dia berdiri, dia rukun, dia sujud. Ya kan? Tanpa menyebutkan musallinya, maka telah ada amrun wujudi. Maka tidak perlu menyebutkannya. Maka tidak betul kata Syekh Mustafa kalau hitungan 20. Tapi bagaimanapun hitungannya, 13, 14, 15, 17, 20-nya ini hanya khilaf secara lafzi. Ya, tidak berpengaruh kepada makna. Artinya mereka sepakat wajib tumaninah, ya kan? Wajib niat, wajib qanuniyah, bitakbir, dan yang telah kita sebutkan, akan kita sebutkan setelah ini. Kemudian beliau mengatakan rukun niat, rukun salat ada 17. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu an-niyah dengan menggunakan hati. Dan dianjurkan melafazkan yang telah kita sebutkan kemarin, dianjurkan melafazkan niat, gunanya membantu hati, lisan kepada hati, ya kan? Dianjurkan melafazkannya. Melafazkan dengan sir, tidak menjaharkan. Artinya kita sendiri yang mendengarkan, ya, jangan sampai orang pula terganggu. Teman-teman, dalam sholat itu urutannya ada tiga. Jadi sholat itu urutannya ada tiga. Pertama yaitu sholat fardu, yang kedua sholat sunnah muqayyad, dan ketiga sholat sunnah mutlak. Pertama fardu, kedua sunnah muqayyad, ketiga sunnah mutlak. Fardu sekalipun fardu ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada fardu bin nazar, semuanya. Maka itu martabah pertama. Ada sholat yang kedua yaitu sholat yang muqayyad. Yang muqayyad, sunnah yang muqayyad. Baik muqayyad dengan sebab, muqayyad dengan waktu. Ya kan? Muqayyad dengan sebab, sebab masuk masjid, tahiyat masjid. Dengan waktu, ya kan? Khusuf, istisqa dan lain-lainnya. Ya kan? Itu muqayyad. Ada yang ketiga mutlak. Paham ya? Urutan yang tiga ini, martabah pertama martabah fardu, kedua martabah muqayyad, yang ketiga martabah mutlak. Untuk apa kita sebutkan? Karena masing-masing apa yang diniatkan dalam sholat ini berbeda-beda. Rukun apa yang diniatkan dalam sholat ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Siapa yang mau catat? Boya. Coba catat, Boya. Jadi, an-nas-sholat ala salasati aqsam. Digeser. Boleh juga di tengah-tengah, boleh. Bagi tiga. Di tengah-tengah nih. Ah, ayo, dibagi tiga. Ke bawah. Nanti komen aja. Yaudah, kayak gitu aja lah. Sebetulnya, cuma cabang tadi. Oh, itu hapus pula. Apa? Dah. Pertama, arkanus shalah. Bukan, as-shalatu ala salasati aqsam. Atau aqsamus shalah. Antum apa antum buat tadi? Inna shalati rizqi. Pertama satu, ah ya, satu fardun ya, buat dalam kurungnya walau kifayatan au manzuran ya, walau au manzuran, walau kifayatan au manzuran. Aumanturan. Ya. Oke. Okay. Yang kedua lagi. Gabung dong. Non sama zat. Non nyanyi gabung. Imrat. Bisa. Kedua lagi. Naflun muqayyad bi waqtin aw sabab. Naflun muqayyad bi waqtin aw sababin. Kemudian yang ketiga. Bagi yang tiga lagi. Naflun mutlaqun. Yang ini yang pertama lagi. Panah ke bawah. Alah. Yushtaratu fi niyatihi salasatu umurin. Fi niyatihi. Udah, fi niyatihi titik dua. Nomor satu. Qasdu fi'li salati. Qasdu fi'li salati. Kedua. Wa ta'yinuhu. Yang kedua, wa ta'yinuhu subhan aw ghairahu. Subhan au ghairahu. Yang ketiga. Ya, tiga. Wa niyatul fardiyah. Wa niyatul fardiyah. Nah, yang kedua lagi. Ishtarat fihi. Titik dua. Pertama, qasdu fi'li sholati. Kedua, wa ta'yinuhu. Datanya mati ini. Silent. Kemudian, dah. Yang ketiga lagi. Kalau yang ketiga lagi, bukan yang lafzul mutlak. Fala yajib gar panah. Fala yajibu fihi ta'yinun. Bal yakfi fihi. Niyatu fi'li sholati faqat. Dah. Dah lah. Dah lah tu. Dah. Coba perhatikan teman-teman. Kita katakan tingkatan pembagian sholat itu ada tiga. Ada sholat fardu. Baik fardunya itu fardu ain, fardu kifayah, atau fardu bin nazar. Ada yang kedua. Apa lagi? Muqayyad. Ya kan? Baik muqayyadnya itu dengan. Apa namanya? Dengan waktu. Atau dengan sebab. Kemudian ada sholat sunnah mutlak. Kalau seandainya sholatnya itu adalah sholat fardu, wajib ketika kita berniat itu mendatangkan tiga perkara. Mendatangkan tiga perkara. Pertama adalah fi'lus sholahnya. Mesti ada usallinya. Ya kan? Ada nawaitus sholahnya. Ya kan? Ada perkara apa yang kita kerjakan. Sama kalau kita mau puasa, ada perkara apa yang kita kerjakan. Yaitu puasa. Aku niat puasa. Seperti itu. Sekarang sholat. Wajib ada niat menyengaja perbuatan sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib ta'in. Jadi wajib qasad fi'li, qasudul fi'li, dan kedua wajib ta'in. Wajib ta'in menjelaskan sholat apa sekarang yang kita kerjakan. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Paham ya? Kemudian ketiga apa? Niat fardunya. Wajib fardu. Sholli fardu zuhri. Ya kan? Atau usolli zuhra fardhon. Wajib ada fardunya. Maka minimal adalah ada usollinya, ada fardu, ada zuhur. Usolli zuhra fardhon atau usolli fardu zuhri. Cukup. Cuma tiga ini wajib. Oh, tambah mustaqbilal qiblah. Sunnah. Tambah rak'ataini. Sunnah. Tambah apa lagi? Adaan. Sunnah. Ya kan? Tambah qadu'an. Sunnah. Dan wajib nanti yang keempat kalau sebagai makmum, makmuman. Atau iktida'an bil iman. Wajib nanti kalau dia makmum tambah satu lagi, empat. Paham di sini ya? Jadi orang yang sholat sendiri atau jadi imam hanya tiga ini yang wajib. Apa saja? Yang pertama? Qasdu fi'lis sholah. Yang kedua, ta'innya. Sholat apa yang dikerjakannya. Kemudian yang ketiga adalah? Niat fardunya. Cuman itu. Usalli fardu zuhur. Cuman itu. Bas. Cuman tiga ini. Ya kan? Selain itu sunnah. Ya kan? Selain itu sunnah. Yaitu dua rakaan. Mustaqbilal qiblah, apalagi semuanya sunnah. Paham ya? Adaan tidak wajib. Bagaimana kalau disebutnya adaan dan qadaan? Dalam sholat qada, dia sebut adaan. Dalam sholat adaan, dia sebut qada. Kalau seandainya tersalah, maka tidak masalah. Tapi kalau dia sengaja menyebutkan, itu kan main-main. Maka batal sholatnya. Tapi kalau tanpa sengaja, maka tidak masalah. Dan itu pun dari awal tidak wajib mendatangkan. Ya kan? Khilaf sebetulnya dalam permasalahan ini, apakah wajib menyebutkan qada atau ada? Ada yang mengatakan wajib menyebutkan qada saja, tidak wajib menyebutkan ada. Maksudnya kalau kita lagi mengqada sholat nih, wajib menyebutkan qada saja. Tidak dalam sholat ada, tidak wajib menyebutkan ada. Ada yang mengatakan wajib dua-duanya, ada yang mengatakan tidak. Yang kita pakai di sini tidak. Yang tidak wajib ada dan tidak wajib qada. Wajib dan tiga saja, tapi kalau dia mengikut jadi makmum, dia menjadi makmum dan mengikut kepada imam tertentu, ya kan, maka wajib bagi dia menyebut dia sebagai makmum. Paham di sini ya? Kalau seandainya sholahnya sholah sunnah, baik sunnahnya itu sunnah muqayyad, baik sunnahnya itu muqayyad bisabab, muqayyad dengan waktu, maka hanya dua saja wajib dalam sholat niatnya itu. Apa saja? Yang pertama adalah qasdu fi'lis sholah. Kemudian ta'innya. Qasdu fi'lis sholah maksudnya usalli. Kemudian ta'in apa? Sholat. Apa sunnahnya apa gitu kan? Sholat rawatib. Nah, sebutkan rawatib. Adan dan rawatib ini wajib menentukan apakah dia ba'diyah atau qabliyah. Kalau sholat itu memiliki sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Seperti zuhur. Kita mau sholat sunnah zuhur. Usalli sunnat zuhur. Kan itu yang wajib seolah-olah dikatakan di sini. Ada sholatnya, ada ta'innya. Rotibahnya kan ada sunnat zuhur. Dan kita sebutkan. Tapi wajib kita katakan, kalau dia itu rotibah, apakah dia qabliyah dan ba'diyah? Kalau seandainya memiliki qabliyah dan ba'diyah, sholat tersebut wajib didatangkan qabliyah dan ba'diyahnya. Sholat zuhur, apakah memiliki qabliyah dan ba'diyah? Ada, ya kan? Maka wajib menyebutkan qabliyah atau zuhur. Atau ba'diyah atau zuhur. Ya kan? Tapi kalau sholat itu tidak memiliki qabliyah, tidak memiliki ba'diyah, umpamanya. Seperti sholat asar dan sholat subuh. Memiliki qabliyah saja, kan? Tidak wajib mendatangkan qabliyah dan ba'diyahnya. Hanya boleh mengatakan usolli sunnatal subhi. Usolli rakatai subhi. Usolli sunnatal asr. Sah. Paham tak? Karena telah dikerjakan dua-duanya. Yaitu fi'lus sholah dan ta'innya. Ya kan? Paham sampai di sini ya? Begitu juga idul adha. Usolli sunnatal id. Karena id itu ada dua, maka wajib didatangkan. Idul adha atau idul fitri. Nah, itu saja yang wajib. Kalau berjadi makmum, maka wajib datangkan sebagai makmuman. Atau iktidaan bil imam. Seperti itu. Paham ya? Kalau sebagai imam tidak wajib. Imam itu tidak wajib berniat sebagai imam. Nanti dalam pembahasan jemaah kita sebutkan. Imam tidak wajib berniat dia menjadi imam. Ya kan? Kecuali dalam satu keadaan, yaitu sholat Jumat. Karena sholat Jumat tidak asal kecuali berjamaah. Ya kan? Sholat lain tidak wajib. Ya kan? Maka tak wajib imam berniat jamaah. Sekarang kita sholat nih. Ya kan? Makmum belakang. Makmum yang wajib berniat menjadi jamaah. Kalau makmum tak berniat, tidak asal sholatnya. Ya kan? Kalau imam, tidak masalah. Ya kan? Kalau imam meniatkan, lebih pahala lagi, lebih kuat lagi pahalanya. Paham ya? Bagaimana kalau sunnah itu sholat itu adalah sholat mutlak, tanpa ada kait dengan sebab atau kait dengan waktu? Maka hanya diwajib yang difardukan atau yang diwajibkan ketika kita berniat itu hanya fi'lus sholat saja. Usolli rakataini. Allahu akbar. Sah itu. Kita mau sholat sunnah mutlak sekarang. Maka sah. Ya, maka sah. Termasuk kepada sunnah mutlak ini adalah sunnah muqayyad. Kalau kita bermaksud untuk mengerjakan mutlak sholat. Mutlak sholat. Bagaimana maksudnya? Kita masuk masjid ini. Tidak bertujuan kita apapun, ternyata masuk masjid. Lalu kita sholat tahiyat masjid. Ini hanya mutlak sholat. Maka boleh hanya dengan mengatakan usolli rakataini. Saya ke masjid itu, saya katakan usolli rakataini. Usolli tahiyatul masjid rakaat ini sah, betul tak? Muqayyad dengan sebab masuk masjid. Tapi kalau tujuan saya untuk mutlak solat, artinya dengan mutlak solat itu sah solat muqayyad. Gimana? Nanti solat tahiyat masjid itu sah dengan dua rakaat apapun. Jadi saya masuk masjid lalu saya solat sunnah dua rakaat qabliyah zuhur umpamanya. Telah sah, telah dihitung itu langsung sebagai pengguguran terhadap tuntutan untuk sholat sunnah tahiyat masjid. Nah, itu maksudnya. Ternyata saya masuk masjid untuk sholat dua rakaat saja. Maka itu juga dihitung sebagai penggugur tolap untuk sholat sunnah tahiyat masjid. Maka dalam penggugur ini cukup dengan usolli rakaat ini saja. Maka boleh. Paham ya? Itu yang dimaksud di sini. Kemudian niat itu ada tiga syaratnya. Niat ada tiga syaratnya. Pertama, harus al-jazmu. Yakin. Tidak boleh ragu-ragu dalam berniat. Ya kan? Tidak boleh juga memberikan ta'lik. Saya niat sholat kalau Ustaz Ramdan datang. Walaupun memang datang atau tidak datang, maka sholat tidak sah. Karena kita ta'likkan. Paham ya? Bagaimana? Usolli fardhu zuhuri. Usolli fardhu zuhuri. InsyaAllah. Sana salatnya. Kalau seandainya tujuannya adalah menyebut itu hanya diitlakkan saja, hanya penyebutan saja, atau untuk ta'liq, maka sholatnya batal. Wajib diulang lagi niatnya. Tapi kalau untuk masyiah, maksudnya adalah memang sholat saya ini terjadi dengan kehendak Allah. Nah, seperti itu. Waqi' perbuatan sholat saya dengan kehendak Allah, maka sholatnya sah. Ya kan? Sekalipun tidak dianjurkan untuk menambahkan insyaAllah. Yang kedua adalah tidak mengerjakan suatu yang menafikan niat. Tidak mengerjakan suatu yang menafikan niat. Contohnya adalah niat keluar dari sholat. Kalau kita lagi sholat, berniat keluar dari sholat, batal sholat kita. Atau taradud, ragu kita. Oh, keluar atau enggak. Langsung ketika ragu itu langsung batal sholat. Paham ya? Hanya sekedar ragu, mulai awal ragu batal sholat langsung. Karena dalam sholat enggak boleh mendatangkan suatu dalam keraguan. Nanti dalam pembahasan jemaah lebih anu lagi, lebih jelas lagi. Dalam syurutnya nanti, dalam syurut wajib sholat. Kemudian yang ketiga yaitu mesti menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Nah, yang akan dijelaskan setelah ini. Kemudian, udah berapa menit dari tadi? 20 menit, dikit lagi. Kemudian rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Rukun kedua adalah takbiratul ihram, yaitu ketika pertama kali sholat. Itu dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Syarat takbiratul ihram itu ada 20 syaratnya. Ada 20. 20 syaratnya. Syarat pertama mesti menggunakan lafaz Allah. Tidak boleh dengan lafaz selain Allah. Contoh Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahim Akbar, ya kan? Tidak sah. Yang kedua, tidak memanjangkan hamzah, tidak mematkan hamzah pada lafaz jalalah. Allahu Akbar. Itu berubah menjadi istifham nanti, tanda tanya kan, apakah Allah itu Maha Besar? Sedangkan kita mau salat. Allah, enggak boleh. Allah, enggak boleh. Allahu Akbar. Paham ya? Kenapa takbiratul ihram dikatakan takbiratul ihram? Karena dia mengharamkan sesuatu yang halal sebelum kita takbiratul ihram itu. Sebelum kita takbiratul ihram, halal minum bagi kita. Boleh minum, boleh makan. Ketika kita takbiratul ihram, haram kita makan dan minum dalam keadaan itu. Kalau makan minum, batal sholat. Itu maksudnya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan perbuatan halal sebelumnya. Yang ketiga syaratnya adalah tidak mematkan alif yang antara lam dan ha lebih daripada 14 harokah. Allah, Allah betul. Pada Allah itu. Tidak boleh lebih daripada 14 harokah. Yaitu 7 alif ya. Satu alif kan 2 harokah. Tidak boleh lebih. Allahu Akbar. Panjang sekali. Lebih daripada 7 harokah. Tapi kalau 2 harokah, 3 harokah, 4 harokah maka boleh. Allah. 7 alif. Ya, 7 alif. Ya kan? Yaitu 14 harokat. Allahu Akbar. Maka tidak masalah. Nampak ya? Allahu Akbar. Tapi kalau panjang. Allahu Akbar. Panjang sekali pokoknya. Lebih daripada 7 alif. Yaitu 14 harokah. Maka tidak sah. Karena itu melebihi kalam biasa. Kalam orang Arab. Paham ya? Kemudian syarat yang keberapa lagi? Yang keempat yaitu mesti mendulukan lafaz jalalah dari lafaz Allah. Tidak boleh akbar Allah. Akbarullah juga tidak boleh. Beda nanti dalam permasalahan salam. Dalam permasalahan salam boleh kita mengatakan alaikum assalam, alaikumussalam. Walaupun ada khilaf di sebetulnya. Ya kan? Kenapa? Karena tujuan dalam pembahasan kita sekarang, takbir itu kan adanya lafaz Allah dan akbar. Adanya apa namanya? Takbiratul ihram yang datang. Tapi dalam salam tujuan kan mengucapkan salam. Alaikum assalam, apakah sah salam begitu? Ya sah, ya kan? Nah, tapi walaupun ada khilaf di sana nanti. Kemudian yang kelima adalah tidak mendatangkan, menambahkan waw sebelum lafaz jalalah. Wallahu akbar, enggak boleh. Ya enggak boleh. Kemudian tidak mematkan hamzah pada akbar yang berubah menjadi istifham. Allahu akbar. Nah, tidak boleh juga. Apa Allah itu apakah Maha Besar? Ya, tidak boleh. Kemudian tidak mengukur hamzah pada akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Tapi kalau merubahnya menjadi waw boleh. Allahu akbar. Allahu akbar. Pakai waw boleh. Allahu akbar. Kenapa? Karena ada qiraah, qiraah Imam Hamzah, ya kan? Memperbolehkan ketika waqaf, ya kan? Mengganti harakatnya dengan hurufnya dengan harakat sebelumnya. Harakat sebelum hamzah itu apa? Dhammah, yaitu ha, hu, ya kan? Allahu. Maka boleh mengganti huruf yang setelah itu ketika kita wakaf dengan harok dengan huruf yang sejenis dengan harokat dhammah. Apa huruf yang sejenis dengan harokat dhammah? Wow, nah, maka boleh Allahu Akbar. Itu ketika wakaf. Kemudian yang kesembilan yaitu tidak mengganti kaf akbar ya dengan hamzah. Allahu Akbar. Kecuali anak kecil enggak mampu bicara mampunya kan. Baru-baru belajar sholat. Allahu Akbar. Boleh. Kalau orang dewasa enggak boleh. Kemudian tidak mematkan ba pada akbar. Allahu Akbar. Di mana tuh sering mendengarnya? Kemudian yang ke berapa lagi? Yang ke-12. Tidak menambah waw antara lafaz jalalah dan akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak boleh. Dan tidak boleh, saran ke-13, tidak boleh juga memfasil antara keduanya dengan domir fasal. Allahu Akbar. Maka ini tidak boleh. Allahu Akbar tidak boleh dan Allahu Akbar. Tapi bagaimana kalau difasilnya dengan adat dengan nama Allah yang lain, maka boleh kalau syaratnya tidak lebih daripada 3 huruf atau dengan lafaz lain selain waw, huwa dan wa. Contohnya Allahul Jalilu Akbar, Allahul Jalilun Azimu Akbar. Boleh. Syaratnya 2, yaitu dia tidak panjang, yaitu tidak melebihi 3 kalimat. Kalau melebihi ketiga, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum akbar. Ini lebih daripada 3 kalimat. Tapi Allahul Jalilul Azimu Al Hakimu Akbar. Ah boleh, karena dia 3 kalimat. Kalau lebih daripada 3 kalimat, maaf. Ya kan? Kalau 3 kalimat lebih maka tidak boleh. Berarti 2 dan 1 boleh. Allahul Jalilul Azimu Akbar boleh. Allahul Jalilu Akbar boleh. Tapi Allahul Jalilu Al-Azimu Al-Qaharu Akbar. Maka ini bermasalah. Paham ya? Kemudian juga boleh dengan menambah yaitu ada ta'rif. Alif Lam. Ya kan? Allahul Akbar. Maka juga tidak masalah. Ya? Tidak masalah. Dan juga tidak boleh menggantinya dengan selain af'al tafdil. Jadi tidak boleh Allahu Kabir. Tidak boleh. Ya Allahu Kabir. Maka tidak boleh. Ya, dalam mazhab Hanafi kalau tidak salah itu membolehkan Allahu Ajal. Allahu selain Akbar. Memperbolehkan kalau tidak salah dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang ke-14 mesti mualah antara keduanya. Ya. Maka tidak boleh berhenti. Allahu tidak boleh berhenti kepada Akbar. Dan tidak boleh difasil antar keduanya. Kecuali dengan 2 itu. Dengan waw dengan huwa. Pada selain itu, yaitu nama Allah umpamanya tadi. Maka boleh. Syaratnya yaitu tidak melebihi daripada 2. Itu tidak 3 dan lebih daripada 3. Bagaimana kalau berhentinya sebentar? Allahu berhentinya kepada Akbar itu sebentar. Ya, khilaf dalam mazhab kita. Tapi muktamad juga tidak sah. Yang ke-15 yaitu tahrim ini dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan menggunakan bahasa Arab yaitu bagi orang yang mampu mengucapkan bahasa Arab. Orang yang tidak mampu bahasa Arab umumnya baru pertama kali Islam, baru masuk Islam, maka boleh dengan bahasa terjemahannya. Ya kan? Kemudian wajib belajar. Setelah wajib belajar, kemudian mengucap dengan bahasa Arab. Dan itu pun kelima sebentar sebetulnya kan. Kemudian yang ke-16 yaitu dia mesti mendengar, kita sendiri mesti mendengar kalimat takbir kita. Kalau kita tidak dengar, tidak sah. Karena itu bukan kiro'ah. Kiro'ah itu mesti kita mendengar diri sendiri. Paham ya? Tapi syaratnya kalau tidak ada gangguan. Umpamanya di sini orang lagi berantem. Lagi orang Mesir berantem kan? Itu kan ribut sekali. Kita takbir, apakah mesti keras-keras supaya kita terdengar? Allahu Akbar, supaya kita terdengar. Tidak. Ya kan? Minimal biasanya berapa kita dengar? Seperti itu. Anggaplah imam, kalau imam itu besar pakai mic, kan tidak dengar kalau kita takbir itu. Minimal biasanya bagaimana dengarnya seperti itu. Kemudian syarat selanjutnya adalah 17 yaitu mengerjakan takbir pada tempat yang sah di sana qiraah. Baik ketika berdiri salatnya atau duduk kalau enggak kita salat sunnah atau salat yang enggak mampu berdiri, ya kan? Atau berbaring dan seterusnya. Kemudian syarat ke-18 mengerjakan takbiratul ihram dalam keadaan kita menghadap kiblat dengan dada. Kemudian yang ke-19, mentakhirkan takbiratul ihram dari takbiratul imam bagi orang yang mengikuti imam. Jadi orang yang mengikuti, nanti pembahasan jamaah nanti lebih luas, orang yang berjamaah dengan imam, lalu sesuai atau ada juzuk daripada takbir dia dengan juzuk takbiratul imam, maka tidak sah sholatnya. Imam lagi takbir, dia takbir, tidak sah. Imam pas pada roh, dia Allah, maka tidak sah. Nanti selesai imam dulu, baru dia takbir. Nanti dalam permasalahan jamaah lebih luas. Kemudian juga ada musharif. Tidak ada yang niat lain selain takbiratul ihram. Umpamanya, Gus Bika keluar mau sholat. Datang cewek cantik. Allahu Akbar. Jadi takbirnya takjub. Allahu Akbar. Gitu kan? Anda sah. Anda sah, ya kan? Mesti yang niatnya itu adalah niat bukan selain adalah musharif, itu dengan niat yang telah kita jelaskan tadi. Ya? Kemudian sedikit, kayaknya hanya ini pembahasan kita, yaitu sedikit, yaitu tentang dalam niat itu nanti wajib istihdar. Wajib kita menghadiri keadaan sholat itu. Istihdar itu ada dua. Ada istihdar hakiki, ada istihdar urfi. Kemudian nanti menyertakan niat itu dengan takbir ada dua namanya. Ada muqaranah hakiki, ada muqaranah urfi. Coba perhatikan teman-teman. Istihdar hakiki itu istihdar tafsili. Kita hadirkan hai'ah sholat itu secara sempurna. 13 rukun tadi. Termasuk niat, termasuk takbir, semuanya terbayang dalam zihin kita. Tampak tak? Semua itu. Itu istihdar hakiki. Muqaranah hakiki adalah kita iktironkan semua yang 13 tadi ketika takbir dari awal hamzah kepada akhir roh. Allah. Semua 13 tadi wajib disertakan ketika kita ucap dari hamzah kepada roh. Ya. Ada yang kedua namanya istihdar urfi. Istihdar urfi yaitu secara ijmali saja kita menghadirkan hai'ah sholah itu. Ya, tidak secara tafsili. Secara ijmali ada berdirinya, ada ruku, ada sujudnya. Tanpa ada. Ya, ijmali saja. Kemudian, muqaranah. Kita sertakan ketika takbir secara ijmali juga. Tidak yang tafsili tadi. Pendapat Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, dan pendapat ulama mutaqaddimin kita dalam mazhab kita, ashab mazhab Syafi'i, itu mewajibkan yang pertama tadi. Muqaranah hakikiyah dan istihdar hakikiyah dan muqaranah hakikiyah. Itu menurut ulama mutaqaddimin dulu. Wajib itu semuanya. Tapi Imam Nawawi dalam kitab majmu' beliau dan diikuti oleh banyak para ulama, ya kan, yang wajib itu hanya istihdar urfi dan muqaranah urfi. Karena sulit itu yang tadi itu. Ya kan, bahkan Syekh Mustafa ketika ngaji matan di Sujak kemarin beliau mengatakan itu mungkin hanya terjadi bagi orang-orang arif billah saja. Para wali Allah saja mampu menghadiri keadaan sholat seperti itu. Karena khusyuknya di atas khusyuk kita. Ya kan? Kita ini dalam takbir pun ingat yang lain. Dalam takbir pun ingat yang lain. Nah gitu kan? Saking tidak khusyuknya kita. Bahkan lupa rakan sholat kita. Maka bagi kita itu cukup istihdar urfi dan muqaranah urfi. Paham ya? Perbedaan istihdar hakiki dan muqaranah hakiki. Istihdar urfi dan muqaranah urfi. Paham ya? Yang wajib hanya muqaranah urfi dan istihdar urfi saja. Karena kalau menggunakan istihdar hakiki dan muqaranah urfi itu kan menjatuhkan kita kepada was-was nanti. Dengan Allah. Allah. Ulang-ulang susah. Gitu kan? Tidak. Karena sholat niat itu sekaligus saja. Tak. Allahu Akbar. Selesai. Ya, selesai. Paham ya? Kemudian terakhir ini, insya Allah yang terakhir, yaitu berdiri. Pertama soalnya kita tentang qiraatul Fatihah, yaitu berdiri. Wajib berdiri sekalipun ada dengan bantuan. Jadi wajib berdiri ini bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, tidak wajib. Berdiri bagi orang mampu ini sekalipun dengan alat bantu. Alat bantu itu siapa alat bantu kita berdiri? Hah? Kaki palsu. Misalnya. Kaki palsu, tongkat, atau dengan orang. Dibantu kita berdiri sama orang. Ditemani kita sholat. Gitu kan? Dibantu. Maka kita lihat. Coba perhatikan. Ini penting. Apakah dengan bantuan orang atau dengan bantuan ukaz? Kalau nanti kita fikir itu, kalau teman-teman baca nanti ukaz. Ukaz tongkat dengan bantuan tongkat. Kalau seandainya kita butuh kepada bantuan orang, ya kan? Seandainya butuh di awal saja, fil ibtida', tidak la fid dawam. Artinya pada permulaan kita berdiri saja untuk apa namanya? Ya untuk supaya kita berdiri pertama kali. Nah gitu. Butuh kepada bantuan orang, maka wajib untuk bantuan orang itu. Oke? Okay? Yang kedua, kalau butuhnya itu dari awal sampai akhir, butuh kita bantuan orang, maka enggak wajib. Enggak wajib kita berdiri, boleh kita duduk. Paham sampai di sini ya? Yang pertama tadi, yaitu fil ibtida' saja, la fid dawam, yaitu untuk pertama kita mendirikan kita, karena kita sulit berdiri, enggak bisa berdiri. Maka diberdirikan, dibantu. Itu wajib dengan bantuan orang kalau seandainya orang tersebut bisa dibayar dengan bayaran biasa atau dia minta dia gratis. Tapi kalau dia minta bayaran lebih, kita punya uang 10 pon umpamanya. Ya kan? Untuk beli, mana beli beras 10 pon sekarang? Anggaplah punya uang 30 ribu, ya kan? Dan 30 ribu ini hanya untuk beli beras, untuk makan istri gitu. Maka tidak wajib ketika itu berdiri. Boleh kita duduk. Tapi kita punya 35 ribu. 5 ribu bisa kita bayarkan untuk dia membantu kita. Maka boleh. Maka bahasa dalam kita biasanya adalah fadilah an mu'natil wajib. Itu lebih uang kita ini lebih daripada kewajiban kita. Tapi kalau kita tidak punya uang, ya kan? Dan dia minta uang gitu. Dan uang kita pas-pasan, maka tidak wajib kita berdiri. Ya kan? Tapi sebetulnya itu juga tidak ada orang minta uang biasanya kan? Itu kaji-kaji kalau memang dia minta uang. Materi sekali. Ya? Jadi wajib berdiri sekalipun dengan bantuan. Bantuan orang atau bantuan dengan ukaz. Ya. Dan berdiri itu maksudnya adalah intisab. Tidak mail dan tidak al-inhina. Jadi mail. Mailan. Mailan itu begini. Ke kanan ke kiri. Kan ada tuh. Hukmul mail fi dzikri. Hukum berzikir dalam keadaan begini. La ilaha illallah. Kan ada dibahas oleh para ulama. Ya kan? Tidak masalah. Kemudian tidak inhina. Inhina ini ke depan, ke belakang. Itu ini inhina. Berdiri itu tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak ke samping, ke kiri, tapi lurus. Seperti itu. Bagaimana kalau seorang itu tua, sudah bungkuk seperti ini? Ya berdiri dalam keadaan seperti itu. Ya kan? Kalau seandainya tidak mampu berdiri, maka duduk. Maka duduk. Bagaimana duduk dalam sholat? Duduk dalam kaifa sya'a, dalam keadaan bagaimanapun duduknya. Tapi dianjurkan duduk itu adalah duduk dalam keadaan iftirash. Karena itu hayah ibadah, iftirash. Yang biasa. Yang biasa. Ya kan, kaki kanan kita naikkan, tumit kita naikkan, kaki kiri kita jadikan sebagai alas. Duduk pantat kita yang kiri. Tanpa anda. Yang biasa. Dan dianjurkan juga, boleh kalau tidak bisa itu, tarabbu. Ini tarabbu namanya, bersila. Boleh dalam sholat seperti itu. Bersila. Tarabbu. Dan juga tawarruk kalau duduk tahiyat akhir, kan? Dan juga ik'a. Namanya ik'a. Duduk ik'a. Julusul ik'a. Julus ik'a itu ada dua. Ada julus ik'a yang makruh, ada yang mandub. Yang mandub itu yang disebutkan Rasulullah SAW. Dalam sahih Muslim disebutkan itu. Imam Syafi'i mengerjakan. Hal al-ik'a min sunnati nabiyikum. Seperti itu kalau tidak salah. Ik'a itu adalah sunnah Nabi Rasulullah SAW. Begini ik'a itu. Kita duduk dengan dua anu kita. Tanpa ada. Nah ini. Nah ini ik'a namanya. Ini sunnah nah. Ya kan? Bisa iftirash tadi. Nah ini iftirash. Ya kan? Ini tawaruk duduk akhir. Ya kan? Bisa ik'a. Ini ik'a. Ini sunnah. Ada ik'a kedua, ik'a yang makruh. Ik'a makruh itu begini. Nah ini makruh ini. Ika yang makruh. Begini boleh sholat begini, ya kan? Begini bersila, itu enggak. Atau iftirash itu banyak juga bentuknya seperti tadi, yang biasa ya, yang biasa seperti ini. Atau begini saja, anda bisa. Atau begini, tepat. Kalau tawarruk kan seperti ini. Nah, gitu. Maka boleh begini. Atau duduk akhwat itu. Nah, begini. Ya, duduk akhwat namanya tuh. Julus tuh akhwat. Hah? Nggak boleh. Kecuali kalau memang nggak bisa kakinya sama sekali dilipat. Gitu kan? Paham ya? Hah? Jadi boleh duduk. Jadi kita tanya, bagaimana keadaan duduk? Terserah. Ya kan, terserah. Tapi dianjurkan duduk iftirash atau duduk tarabbu'. Ini tawarruk atau ik'a. Ya kan, ikra, yaitu ik'a yang disunahkan, bukan ik'a yang dimakruhkan. Paham sampai di sini ya? Nanti kalau kayak gini enggak boleh enggak sah apa? Apa? Kalau dilurusin enggak boleh enggak sah apa yang? Tadi kan katanya bebas. Iya. Berarti kalau misalnya kayak gini bukan enggak boleh salatnya enggak sah, berarti cuma enggak boleh enggak dianjurkan gitu. Wallah, enggak tahu sih. Enggak tahu sih. Oke. Jadi kalau enggak mampu al-ajzu ya, kalau enggak mampu boleh duduk. Jadi dhabit ajzu ini bagaimana? Dhabit seorang enggak mampu berdiri ini bagaimana? Ulama mengatakan ya kan di dalam kitab Majmu' umpamanya dikatakan yaitu lemah yang kita tidak bisa menanggungnya secara adatan. Secara adatan enggak bisa kita menanggungnya. Paham enggak? Ada juga yang mengatakan seperti Imam Nawawi dalam Raudhah, beliau mengatakan lemah yang menghilangkan kekhusyukan. Tudhibu khusyu'ahu. Lemah kalau dia berdiri pasti hilang khusyuknya. Kalau duduk ada khusyuk. Paham ya? Nah, Imam Syihab Ar-Ramli itu mengumpulkan dua-duanya. Lemah kedua-duanya. Bisa ini, bisa itu. Bisa yang tidak bisa ditanggung secara adat. Bisa yang menghilangkan khusyukan. Itu lemah. Kalau memang tak mampu berdiri seperti itu, maka duduk. Ya kan? Dalam keadaan yang telah kita jelaskan. Kalau tak mampu duduk, kemudian kalau duduk bagaimana rukunya? Ya, berarti dia agak turun rukunya. Sujudnya lebih turun kalau mampu. Ya kan? Sujud seperti biasa kalau mampu. Ya kan? Kalau tidak maka lebih rendah daripada keadaan rukunya, ya kan? Rukunya ya dalam keadaan berapa derajat umpamanya? Ya, seperti ini. Rukunya begini, maka sujudnya begini. Kalau tidak mampu sujud. Paham ya? Kalau mampu ya sujud seperti biasa. Kemudian kalau tidak mampu maka sholat dalam keadaan dia muttaji'an. Ya, muttaji'. Muttaji' itu apa artinya itu? Ini ya, ini muttaji'. Ah, maka muttaji' dengan kanan. Kalau tidak mampu kiri. Pertama kanan, kalau tidak mampu kiri. Tidak mampu dua-duanya maka sholat dalam keadaan mustalqi. Ya kan, berbaring. Nah, begini. Dengan menelunjukkan kakinya ke depan, kemudian mengalas sedikit yang di belakang dengan bantal atau apa yang meninggi supaya mengarah ke kiblat. Kemudian juga ininya, ya, apa namanya ini? Tumitnya ya. Tepak kakinya ke arah kiblat seperti itu. Ya kan? Kalau seandainya dia tidak mampu lagi, ya tidak mampu semuanya, maka cukup dengan kepala saja. Isyarat dengan kepala. Ruku, sujud, berdiri. Ruku, sujud, berdiri. Gitu kan? Tapi wajib kiblat gimana? Ya, wajib arah kiblat kalau mampu. Nah, kalau tidak, maka dalam keadaan apapun. Masih tidak mampu juga. Tidak mampu dengan itu. Tidak mampu juga dengan mata. Bapak, tidak mampu semuanya dengan hati saja. Salat. Kan ada tuh orang dalam stroke. Dalam stroke kan tidak bisa apa-apa itu. Perhatikan orang stroke. Tidak bisa apa-apa. Menggerakkan mata aja susah. Mungkin menggerakkan mata aja yang bisa. Maka dalam hati. Makanya dalam hati. Hai'ah sholah itu seperti dia mengerjakan sholat dalam hati. Ya kan? Tidak terbayang sama kita. Karena kita belum pernah mengerjakan. Paham ya? Sholat. Coba perhatikan teman-teman. Sholat fardu itu wajib berdiri. Sholat sunnah itu sunnah berdiri. Sholat fardu wajib berdiri. Sholat sunnah, hukum berdiri ini sunnah. Jadi teman-teman sholat sunnah itu boleh duduk. Tidak wajib berdiri. Jadi sholat di azhar. Ini dapat cara nih. Sholat sholat tarawih di azhar boleh duduk. Boleh duduk. Ruku seperti biasa nanti. Duduk di situ, ruku. Nah gitu, paham ya? Boleh duduk. Ruku naik lagi, maksudnya ruku naik kalau mampu ya. Kalau mampu naik, ruku ya naik lah. Kalau enggak, ya begini. Begini umpamanya kita sholat kan imam. Ketika ruku ya naik. Ruku seperti biasa. Dan itulah seperti apa, kemudian turun lagi. Artinya berdiri pada sholat sunnah itu enggak wajib. Jadi sholat sunnah itu hukumnya kita boleh, apa namanya, boleh berduduk. Dan bahkan boleh itijak. Sholat sunnah itu boleh itijak. Walaupun mampu berdiri. Walaupun mampu duduk. Tapi tidak boleh istilqa. Paham ya? Gitu. Tapi tentu pahala berdiri, pahala duduk, pahala itijak itu berbeda dengan pahala. Masing-masing berbeda, ya kan? Satu setengah kosong seperti itu. Kosong. Maksudnya ada perbedaan pahalanya dan apa ada faedah fadilahnya. Paham sampai di sini ya? Ada pertanyaan? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdal